السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله، masih dalam ayat 124 dan 125 dari surat Al-Baqarah. Yani firman-Nya, wa idz ibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah di saat Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, lantas Ibrahim pun menyempurnakannya, yakni mengerjakannya dengan sesempurna-sempurnanya. Kemudian balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ibrahim adalah menjadikan Ibrahim sebagai imam, pemimpin bagi umat manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Ibrahim pun kemudian memintakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak turunnya menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati. Demikian pula terkait dengan anak turunku, jadikan mereka sebagai imam-imam. Hanya tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, bahwa tidak seluruh daripada anak keturunan Ibrahim alaihi salam berada dalam keadaan yang sempurna ataupun yang sebaik-baiknya. Ada di antara mereka orang-orang yang mendzalimi diri-diri mereka, sehingga tentunya tidak pantas untuk menjadi imam. Adapun selain daripada itu, maka Allah jadikan imamah fiddin adalah pada keturunan Ibrahim, al-anbiya war-rusul. Yang datang setelah Ibrahim adalah dari anak turunnya, yang itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Janjiku ini tidak mengena pada orang-orang yang zalim. Janjiku ini tidak mengena pada orang-orang yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan di antara anak turun Ibrahim dan Ishak ada orang-orang yang berbuat baik muhsin, ada pula yang zalimun li nafsi. Maka yang zalim tersebut tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah di saat kami jadikan al-bait yakni al-Ka'bah mathabatan lin-nas, tempat berkumpul bagi manusia, wa amna dan tempat keamanan. وَاتَّخِذُوا مِمَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى. dan ambillah makam Ibrahim, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. Dan kami janji kepada Ibrahim dan juga kepada Ismail agar sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang menjalankan salat rukuk dan sujud padanya. Qotibillah azakumullah, telah kita baca tafsir daripada kedua ayat ini dari kitab Taisir Karimir Rahman As-Sa'di rahimahullah. Makna-makna yang terkandung padanya dan tersisa beberapa kalimat kita akan sempurnakan biidznillah penjelasan daripada Syekh Sa'di. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa dalla mafhumul ayah anna ghairadh dhalim sayanalul imamah walakin ma'a ityanihi bi asbabiha. Dan mafhum daripada ayat ini menunjukkan bahwasannya selain daripada orang-orang yang zalim dari keturunan Ibrahim akan mendapatkan janji Allah, sayanal al-imamah, akan meraih al-imamah, kepemimpinan di dalam agama. Walakin ma'aitnya bi asbabiha, tentunya tetap, kata Syekh, kata tapi tentunya disertai dengan mendatangkan sebab-sebabnya. Apabila terpenuhi sebab-sebab al-imamah, maka dia akan menjadi imamah fiddin, akan menjadi imam di dalam agama, akan meraih imamah fiddin. Asy-Syaikh Sa'di menyatakan demikian karena kalimat yang diistisna oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah adz-dzalimin saja, la yanalu 'abdidz-dzalim. Janjiku ini tidak mengenal pada orang-orang yang zalim. Berarti selain daripada mereka, anak keturunan Ibrahim akan menjadi imam. Tsumma dzakara ta'ala, kemudian Allah taala menyebutkan namuzajan baqiyan dallan 'ala imamati Ibrahim. Allah menyebutkan satu namudat, satu contoh, bagian yang terus kekal, yang bisa disaksikan, dalan yang menunjukkan akan imamah Ibrahim, kepemimpinan Ibrahim. Wahuwa adal baitul haram alladhi ja'ala qasdahu ruknan min arkanil Islam, yaitu rumah Baitullah al-Haram ini, rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Al-Ka'bah, yang Allah jadikan qasdahu, yakni ibadah haji menuju kepadanya, itu merupakan ruknan min arkanil Islam, rukun daripada rukun-rukun Islam. Hafan lidzunub al-azam, yang akan menghapuskan dari berbagai macam dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Dengan seseorang melakukan ibadah haji. Apabila dia ibadah hajinya sempurna, haji yang mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas untuknya selain surga. Artinya, dosa-dosa yang dia kerjakan musnah, sirna, terhapuskan. Apabila dia menjalankan ibadah hajinya dengan sesempurna-sempurnanya, sebaik-baiknya. Wa fihi min atharil khalil wa dzurriyyatihi ma'urifa bihi imamatu, dan padanya ini fihi, ini bait, baitul haram, min athari al-khalil wa dzurriyyati, terdapat daripada athar bekas-bekas peninggalan al-khalil, ini berupa manasik dan anak keturunan beliau, ma'urifa bihi imamatu, yang dengan itu diketahui akan kepemimpinan beliau. Wa tadzakkarat atau tudzukkirat bihi halatu, yang akan senantiasa dikenang kondisi dan keadaannya. Diketahui akan keimamahannya dan dikenang senantiasa akan kondisinya, keadaannya. Kisah dan perjuangannya akan senantiasa menjadi buah bibir manusia. Faqal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas, dan ingatlah di saat kami jadikan al-bait al-Ka'bah mathabatan linnas, tempat berkumpul manusia, ai marja'an yatubuna ilaih, yakni tempat kembali yang mereka berkumpul padanya, lihusuli manafi'ihim ad-diniyah wa dunyawiyah, untuk terhasilkan kemanfaatan-kemanfaatan mereka, baik kemanfaatan diniyah maupun dunyawiyah. Kemanfaatan diniyah jelas, karena itu adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan agung ya. Dan kemanfaatan dunyawiyah, dengan itu orang-orang yang datang ke situ, mereka berbagai macam penjuru, datang dengan membawa berbagai macam tentunya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Ada yang membawa bahan-bahan pakaian, ataupun ada yang membawa bahan-bahan makanan, ada yang membawa ini dan itu, peralatan-peralatan, buah-buahan, semua datang dari segala penjuru, menuju ke satu titik berkumpul, Matabah. Ya, ini Al-Ka'bah. Sehingga di Makkah tentunya pada masa-masa tersebut dan seterusnya sampai saat ini, apapun yang dicari dan dibutuhkan oleh manusia ada di sana, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam belahan bumi ini. Ini tentunya merupakan ayat min ayatillah dan merupakan bentuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah, serta ya, itu merupakan sesuatu yang peninggalan dari Ibrahim alaihi salam. Allah menyatakan, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa atas kalian dan mengapa kalian untuk dalam ibadah haji kalian membawa perbekalan makan kalian untuk kemudian kalian melakukan jual beli dan sebagainya. Tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalian mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya maslahat-maslahat. Yang paling besarnya adalah maslahat diniyah dan kemudian terhasilkan padanya juga maslahat-maslahat duniawiyah. Ya taraddaduna ilaih. Yang mereka terus-menerus berbolak-balik kepadanya. Dan orang yang pernah datang ke Masjidil Haram, ya, hatinya akan senantiasa ya, tergantung di sana. Rasanya itu ingin selalu untuk bagaimana, kapan lagi bisa ke sana begitu. Ya. Orang yang pernah ke sana merasakan di dalam hatinya ada keterpautan, ada keterikatan batin. Ya, sesuatu yang tidak bisa digambarkan tetapi dirasakan oleh orang-orang yang pernah menghadiri majelis atau menghadiri Masjidil Haram. Pernah datang ke sana. Wala yaqduna minhu tara, dan tidak pernah merasa selesai urusannya, keperluannya darinya, dari Masjidil Haram. Minhu ini maksudnya minal Masjidil Haram. Tidak pernah kemudian merasa sudah paripurna, sudah selesai urusan saya dengan Masjidil Haram. Ya, karena sudah ke sana. Ya, hatinya terpaut. Ya, bahkan di saat hendak meninggalkannya pun langkah kaki itu berat meninggalkan. Karena ada ini sesuatu yang sangat besar mempengaruhi dirinya. Di saat dia berada di Masjidil Haram tersebut. Keagungan yang sangat luar biasa. Bukan dilihat dari kemegahannya ya. bukan wah masya Allah megah luar biasa, ya bukan itunya, tetapi tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah ada di situ. Allah jadikan hati-hati manusia cenderung kepadanya, tahwi ilai, cenderung kepadanya. Waja'alahu amnan. Waja'alahu amnan ya'manu bihi kullu ahad. Dan dijadikan Masjidil Haram tersebut sebagai tempat keamanan. Tempat yang akan mendatangkan rasa aman. Ya amanu bihi kullu ahad. Setiap orang yang datang ke sana akan merasa tenteram dan aman. Hatal wuhus, bahkan sampai pun binatang-binatang buas merasa aman di sana. Dengan keberadaan para jamaah haji yang berasal dari berbagai macam penjuru negeri, yaitu karijalau ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq, datang ke tempat tersebut ya, dalam keadaan tidak boleh untuk berburu, walaupun ya binatang-binatang buruan berseliweran di situ tidak boleh disentuh, dibiarkan saja. Bahkan sekedar untuk menunjukkan kepada orang yang sedang berburu, yang mungkin orang-orang mukim di situ yang tidak sedang haji misalnya, tidak boleh. Segera menunjukkan saja tidak boleh. Membantu saja tidak boleh. Sehingga binatang pun merasa aman berada di tempat tersebut. Burung-burung di Masjidil Haram, di pelatarannya, burung-burung berserakan. Apa? Bukan berserakan, apa namanya? Berkerumun-kerumun banyak. Tayyib. Wa hatta al-jamadat kal asjar, bahkan sampai pun benda-benda mati seperti pepohonan tidak boleh dibabati di sana, dibiarkan tumbuh. Rasa aman yang sangat mendalam. Itu Allah jadikan sebagai pengaruh daripada Imamah Ibrahim. Tampak dan terlihat keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Walihadza kanu fil jahiliyah ala syirkihim yahtarimuna asyaddal ihtiram. Dan karena inilah pengaruh daripada Imamah Ibrahim, dengan dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala Baitul Haram sebagai matabah linnas dan juga sebagai amnan, matabatan wa amna, tempat berkumpul dan rasa aman, maka orang-orang jahiliyah dahulu dengan kesirikan mereka, mereka begitu sangat ihtiram, sangat menghormati, sangat memuliakan Masjidil Haram. Tempat tersebut begitu sangat mereka hormati. Wa yajidu ahaduhum qatila abih fil haram fala yahiju. Salah seorang mereka, salah seorang daripada orang-orang musyrikin pada masa jahiliyah itu ya, pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah kita ketahui masa yang runyam sudah, rusak. Ya. Yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Di sana tentu terjadi pembunuhan. Itu biasa. Sehingga dendam kesumat, permusuhan, itu begitu sangat membara di antara mereka. Dari kabilah satu dengan kabilah yang lain. Iya kan? Saling incim-inciman. Saling ancam-ancaman. Incim-inciman atau ancam-ancaman? Incim-inciman bahasa Jawa, ancam-ancaman bahasa Indonesia. Ngincim itu artinya awas kamu. Nah, ini namanya apa? Tak incim we. Ngincim. Itu artinya ngancam. Enggak nyambung incim jadi ngancam bahasa Indonesia. Tim. Nah, ini ketemu di Masjidil Haram. Ketemu di mana? Di Masjidil Haram. Seseorang melihat dan bertemu. Temu gatuk gitu ya. Ini pembunuh dari bapak saya ini. Kalau kita bagaimana? Tentunya kan. Tetapi karena tahu keadaan. Ya, dia berada di satu tempat yang mulia. Karena ihtiramnya terhadap Masjidil Haram. Dia pun menahan diri. Tidak kemudian tersulut emosinya. La yahiju. Tidak tersulut emosinya. Falamma ja'a al-Islam zadahu hurmatan wa ta'ziman wa tasrifan wa takriman. Nah, kemudian setelah datang Islam bertambah kemuliaannya, keagungannya dan kebesarannya. Semakin dihormati dan dimuliakan. Batakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Batakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah. Ambillah ini jadikanlah. Min maqami Ibrahim, dari maqam Ibrahim musalla, tempat salat. Syekh Sa'di menyatakan yuhtamal an yakuna al murad bidzalika al maqam al ma'ruf. Ada ihtimal yang dimaukan dengan kalimat ni maqam Ibrahim, ini dimaukan adalah al maqam al ma'ruf, tempat yang ma'ruf, tempat pijakan. Alladzi qad ju'ila al an muqabil babil Ka'bah, yang sekarang ini telah dijadikan berhadapan dengan pintu Ka'bah. Ka'bah murabba' begini ya bentuknya, kotak ya. Nah, di sini ada pintu ya, pintu Ka'bah. Nah, berhadapan dengan pintu Ka'bah berada di sini. Ini ada namanya makom Ibrahim. Dan Umar bin Khattab pada suatu ketika dia datang di situ bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasul, bukankah ini makom Ibrahim? Maka Rasul menyatakan, iya benar. Umar mengatakan, tidakkah kita jadikan ini tempat sholat saja? Maka saat itu, tidak lama setelah itu, ayat ini turun kepada Rasul. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sehingga penafsiran ini dengan apa kisah yang tadi disebutkan, ini menguatkan daripada makna maqam Ibrahim adalah apa yang ma'ruf sekarang ini. Jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, yakni dijadikan sutroh untuk kemudian sholat di belakangnya. Sutroh yang kemudian sholat di belakang makam tersebut. Wa annal murad bihadha rak'at tawaf. Dan bahwasanya yang dimaukan dengan ini, musalla di situ, tempat sholat, yakni dua rakaat tawaf. Setelah seseorang tawaf, ya, mengitari Ka'bah 7 kali putaran, ya kan? Kemudian setelah selesai dia datang ke belakang makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim dia jadikan antara dia dengan Ka'bah. Dia sholat di belakangnya sini. 2 rakaat. Dibaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yustahab an takuna khalfa maqami Ibrahim. 2 rakaat tawaf tersebut disunnahkan untuk berada di belakang makam Ibrahim. Wa alaihi jumhurul mufassirin. Dan berdasarkan ini, jumhurul mufassirin. Artinya ini pendapat daripada mayoritas ahli tafsir. Memaknai makam Ibrahim adalah ini. wa yuhtamal, dan ada ihtimal lain makna daripada wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla ini, yuhtamal an yakuna al maqam mufradan mudhafan. Ada ihtimal yang dimaukan dengan maqam dia adalah mufrad mudhaf, dan kaidah dalam ilmu usul ya ma'ruf bahwa, dan ini juga dalam kaidah ilmu usul maksudnya, apabila sesuatu yang mufrad diidhofahkan maka fayaum, maknanya menjadi umum. Wadkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah, ya ini nikmat-nikmat Allah tidak hanya satu. Kenapa nikmat walaupun mufrad tapi dia diidhofahkan, maka maknanya adalah nikmat-nikmat Allah. Maka di sini juga maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tentunya tidak hanya satu maqam saja, satu kedudukan saja. Fayaum jami' maqamat Ibrahim fil had. Sehingga tercakup secara umum seluruh daripada maqam-maqam Ibrahim dalam haji. Seluruh daripada kegiatan Ibrahim dalam ibadah haji. Seluruh kegiatan semuanya itu adalah maqam Ibrahim. Wahya al-masya'ir kulluha, yaitu masyair, syiar-syiar haji seluruhnya. Minat tawaf was-sa'i wal wuquf bi Arafah wa Muzdalifah wa ramyil jimar wan nahr wa ghairi dzalika min af'alil hajj. Dari tawaf, sa'i, wuquf di Arafah, wuquf di Muzdalifah, ya di Muzdalifah artinya mabit ya, bukan wuquf ya. Wuquf di Arafah dan Muzdalifah, Muzdalifah ini mabit. Kemudian Romjul Jimar, kemudian Nahr, ini menyembelih kurban. Wa gharzalika min af'alil hajj, dan yang lainnya daripada af'alil hajj, perbuatan-perbuatan dalam ibadah haji. Fayakunu ma'na qawlihi musalla ay ma'badan. Sehingga makna musalla di sini, ya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yakni ma'badan, tempat ibadah. Jadikan seluruh daripada syiar-syiar Ibrahim itu sebagai tempat-tempat ibadah. Ai iqtadu bihi fi sya'airil hajj. Sehingga maknanya adalah berkutwahlah kalian, jadikan Ibrahim sebagai teladan kalian dalam seluruh masyair, seluruh daripada rangkaian-rangkaian ibadah haji kalian. Berarti bila azakumullah di sini berarti makna daripada wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ada dua. Ya. Makna yang pertama, maqam Ibrahim yakni maqam yang ma'ruf. Sehingga makna musalla yakni dua rakaat tawaf. Jadikan tempat sholat di situ. Di maqam Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah maknanya maqam Ibrahim di situ adalah seluruh daripada kegiatan-kegiatan ibadah haji. Sehingga musalla mana adalah ma'bad. Jadikan sebagai ma'badan, tempat ibadah. Dan yang dirojekan oleh Syekh Sa'di adalah makna yang kedua. Wala'alla hadzal makna aula, kata beliau. Dan boleh jadi makna yang ini, yang kedua ini, lebih utama. Ridukhulil ma'nal awal fihi. Karena makna yang pertama pun masuk padanya. Makna yang pertama masuk padanya. Kalau mengambil makna yang kedua ini, maka makna yang pertama pun tidak kemudian ditelantarkan. Kenapa? Karena itu masuk dalam masyairul hajj. Ya. Termasuk daripada syiarnya Ibrahim dalam haji. Sehingga itu juga terpakai. Tawaf ya. 7 kali putaran, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat masuk di dalamnya. Ya, karena itu yang dilakukan oleh Ibrahim pula. Kemudian seluruh daripada syiar-syiar yang lain masuk di dalam kalimat ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sehingga karenanya ini makna yang kedua ini aula untuk kemudian diambil. Wahtimal lafzi lahu, dan secara lafaz pun ada ihtimal untuk juga kepada makna tersebut. Baik. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail ay auhayna ilaihima. Kami janji, ini maksudnya kami wahyukan kepada keduanya, kepada Ibrahim dan Ismail. Wa amarnahuma bitadhhiri baitillah minasyirik, dan kami perintahkan keduanya dengan mensucikan rumah Allah dari kesyirikan. Mensucikan rumah Allah dari kesyirikan. Wal kufur wal ma'asi, dan juga dari kekufuran dan kemaksiatan. Wa minarijsi wan najasat, dari arijs dan dari an-najasat. Wal akdar, dan dari kotoran. Dari perkara-perkara yang najis dan dari kotoran-kotoran. Liyakuna litta'ifin fihi wal akifin wa ruk'is sujud ay al musallin, agar bisa untuk digunakan oleh orang-orang yang tawaf padanya, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang ruku' sujud, yakni orang-orang yang salat. Qaddama at-tawaf li ikhtisasihi bil Masjidil Haram. Allah menyebutkan tawaf yang pertama. Perhatikan ayatnya. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahhira baitiya lit-ta'ifin, yang pertama. Lit-ta'ifin. Untuk orang-orang yang tawaf. Kenapa kok didahulukan tawaf? Padahal sholat lebih utama daripada tawaf. Kenapa tidak lil musallin? Tetapi lit-ta'ifin yang pertama. Saya menyatakan qaddama tawaf li ikhtisasi bil Masjidil Haram. Allah dahulukan tawaf karena tawaf itu memiliki ikhtisas. Ada keterkaitan khusus dengan Masjidil Haram, di mana tidak bisa dilaksanakan tawaf kecuali di Masjidil Haram. Adapun sholat bisa dilakukan di masjid-masjid manapun, tapi tawaf khusus hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram. Tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang lain, dalam artian dalam makna ibadahnya. Seorang tawaf dalam rangka ibadah 7 kali putaran, selain di Masjidil Haram. Kalau dilakukan di selainnya, maka itu merupakan bid'ah. Tsumma al-i'tikaf. Kemudian yang kedua, wal-akifin, i'tikaf. Belum sholat, masih juga lebih didahulukan penyebutan i'tikaf daripada ruka'i sujud, yang mananya adalah sholat. Kenapa i'tikaf? Li'anna min syartihi al-masjid. Li'anna min syartihi, karena diantara syarat daripada i'tikaf al-masjid. Syarat daripada i'tikaf adalah masjid. Mutlakon, secara mutlak. Tidak bisa dilaksanakan selain daripada masjid. Di luar masjid tidak bisa. Tsumma shalah. Kemudian baru setelah itu menyebutkan sholat. Ma'a annaha afdal. Padahal sholat itu yang paling afdal. Lebih afdal daripada i'tikaf. Lebih afdal daripada tawaf. Lihadal makna. Karena adanya makna-makna ini. Karena adanya makna ini. Kalau tawaf, karena itu khusus terhadap Masjidil Haram. Kalau i'tikaf, karena memang syarat di antara syarat-syarat i'tikaf adalah harus berada di masjid. Sedangkan sholat bisa dilaksanakan di masjid dan di luar masjid. Maka didahulukanlah kalimat tawaf dan i'tikaf, baru kemudian setelah itu sholat. Padahal sholat lebih utama. Amalan yang lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lainnya dari apa yang disebutkan tadi. Baik, kemudian Syekh Sa'di menyatakan wa adafa al-bari al-baita ilaihi di fawaid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan al-bait kepadanya. Baiti, rumahku. Ya, ini al-Ka'bah. Pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Li fawaid, karena adanya faidah-faidah. Minha di antaranya anna dzalika yaqtadi syiddatan timam Ibrahim wa Ismail bitadhhirihi. Likaunihi baitullah. Fayatulani juhdahuma. Wa yastafrighani wus'ahuma fi dzalik. Yang pertama, yang demikian itu akan menuntut syiddatul ihtimam. Akan menuntut perhatian yang lebih. Perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh bagi Ibrahim dan Ismail di dalam mensucikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan baiti, rumahku. Ini akan sangat mudah difahami. Di saat seseorang, ya, ini gambaran saja, takribul paham. Seseorang misalnya, dia bicara ya, kepada bawahannya. Tolong, ini mobilku ini kamu urusi. Dengan kalimat mobilku, ya, maka orang bawahnya tadi, wah ini, mobil bos ini harus diurusi betul-betul kan begitu. Ini yang memerintah ini bos saya ini, juragan saya. Atasan saya dan semisalnya. Di saat dinyatakan mobil saya ini. Atau tolong urusan saya ini diselesaikan. Di saat disebutkan urusan saya. Berbeda dengan misalnya itu mobil di sana. Diurusi misalnya. Tanpa menyebut mobil saya. Memang bukan mobilnya misalnya. Tentu berbeda dengan di saat itu dinisbatkan kepada miliknya. Apalagi sekarang mimbabil aula. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, baiti. Yang diajak bicara adalah hambanya, dua hamba yang mulia yang paling bertakwa di masanya, Ibrahim dan Ismail. Antahira baiti. Sucikan rumahku ini. Maka kalimat baiti memberikan pengaruh apa? Syiddatul ihtimam. Perhatian yang sangat serius bagi Ibrahim dan Ismail di dalam membersihkannya, mensucikannya. Karena yang disucikan itu pada akhirnya adalah Baitullah. Sehingga keduanya dengan kalimat tersebut akan sekuat tenaga melakukan usaha. Ya, sekuat tenaga dan seluruh daya dan upayanya dia mereka curahkan di dalam membersihkan dan mensucikan Baitullah dari berbagai macam akdar, wanajasa, dan seterusnya. Ini yang pertama. Wa minha, dan yang kedua, annal idhofah taqtadit tasrif wal ikram. Bahwa pengidhofahan, penisbatan kepada Allah, itu membawa kepada pemuliaan. Tasrif wal ikram. Karena Allah Subhanahu wa taala menisbatkan rumah tersebut kepada dirinya, berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan pemuliaan yang besar terhadap rumah tersebut. Ya kan? Sebagaimana kitab misalnya dinisbatkan kepada Allah Kitabullah, maka akan membawa kepada makna pemuliaan yang sangat tinggi. Rasul itu artinya adalah utusan, tetapi di saat kemudian dinisbatkan kepada Allah Rasulullah, utusan Allah, maka maknanya sangat tinggi. Ya. Rasul itu hanya utusan. Seseorang mengatakan ini hanya sekedar Rasul, ini utusan. Tetapi di saat Rasul itu adalah Rasul utusan Allah, maka setiap makhluk akan tunduk dan patuh kepadanya. Karena ini adalah Rasul utusan Allah, sang penguasa alam semesta. Sehingga makna tersebut akan bawa kepada makna tasrif dan ikram. Yang tentunya fafidhim niha amra ibadihi bita'zimihi wa takrimi. Tentu di dalamnya terkandung makna perintah terhadap para hamba agar mengagungkan dan memuliakannya. Di saat Allah Subhanahu wa taala menisbatkan rumah tersebut kepada dirinya, maka ini ada makna di situ, para hamba semua agar kemudian memuliakannya, mengagungkannya. Baik. Wa minha. Dan di antaranya pula, fawaid dinisbatkan kepada Allah al-bait tersebut annaha dil idafah hiya sabab ajadik dil qulub ilai. Bahwasanya idafah ini akan menjadi sebab yang akan menarik hati kepadanya. Hati-hati para hamba akan tertuju kepadanya, akan tertarik kepadanya, akan cenderung kepadanya. Karena itu adalah bukan sembarang rumah, tetapi rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian akhir daripada tafsir yang disebut oleh Syekh Sa'di dari dua ayat tersebut. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.